Allah. لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كبرك جندلا bersama berjuta wajah, ku arungi mimpi hari, halalkan segala cara untuk hidup ini. Nafsu jiwa yang membuncah menutupi mataku, seperti terlupa bahwa nafas kan terhenti. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah al-adhim, jendela pagi dan dosa pun menghampiri, suara jerit hatiku ingkari. Nafsu jiwa yang membuncah menutupi mata hati, seperti terlupa bahwa nafas kan terhenti. Thank you. merasa bangga akan dunia yang sementara. Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari? Masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulangkan masa lalu? Segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati sejati hanyalah aman. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Jati tinggallah sepi. Penuhi jiwa ini dengan satu rindu, rindu untuk mendapatkan rahmatmu. Meski tak layak ku harap debu cintamu, meski begitu hina ku bersimpu.

dan kiranya setitik kesalahan semua akan diperhitungkan. Semisai buih dosa telah kita kerjakan. Setiap mata, hati, tangan, kaki akan jadi saksi. Sunday. rembulan benderang di wajahmu terangi seluruh semesta. Jika rapnya di kalamnya kau tunjukkan jalan hidup, kau bebaskan kekufuran manusia dari kejahilan. Sallallahu ala Taha khairul khalqi wa ahlaha wa ankamur ya bil karma'i wa khuzaru'i wa abnaha wal ali wa sahbi wa tabi'ina ba'daha wa attabilahum salam waghfir umma kullaha. Sallallahu ala Taha khairul khalqi wa ahlaha wa ankamur ya bil karma'i wa khuzaru'i wa abnaha wal ali صحبي وتطفينا بعدها واتبي لهم سلام واغفر أمة كلها. مليا لح جيرم كلورك دان سابت أتاس رحمت ينتب جرى داري الله سلامانيا دان سموك كسلامتا دان أمفلان kepada seluruh pengikutmu. Sallallahu ala Taha khairul khalqi wa ahlaha والكمور يا بالكرماء والزهراء وابناها والآل والصحب وتبي أنا بعدها والتبي أنهم سلام واكفر أمة كلها. صلى الله على طه خير الخلق وحلاها والقمر يا بالكرماء والزهراء وابناها والآل والصحب وتبينا بعدها والتبين لهم سلام بغفر أمة كلها. صلى الله على طه خير الخلق وحلاها والقمر يا بالكرماء والزهراء وابناها والآل الصحب وتطبيقنا بعدها والتابعين لهم سلام واغفر أمة كلها. صلى الله على طه خير الخلق وحلاها والقمر يا بالكرماء والزهراء وابناها والآل والصحب وتطبيقنا بعدها والتابعين لهم سلام واغفر أمة كلها والتابعين لهم سلام واغفر أمة كلها. يا رب صلي على محمد يا رب صلي I've been ping limo zikir wangi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni muki-muki Gusti Allah nyembatani Oh, Sun.